السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدار يا رب العالمين. Soalan yang pertama pagi ini, apakah hukum mutarak? Apakah hukum mutarak? Soalan apakah sebenarnya yang dikatakan kahwin mutarak itu? Muka surat 27. Apakah sebenarnya yang dikatakan kahwin mutarak itu? Jawab, mutarak berasal daripada kata dasar mata' bererti membawa. Tetapi dalam undang-undang perkahwinan Islam, mutarak ada dua pengertian yang masing-masing mempunyai hukum yang berbeza. Yang pertama, mutarak bermaksud bayaran ganti rugi kerana bercerai. Seorang yang bercerai diwajibkan bayar mutarak kepada bekas isteri. Ini jika suami yang nak menceraikan isterinya bukan disebabkan permintaan isteri. Mutarak itu biasanya separuh daripada mas kahwin yang dibayar dahulu. Yang kedua, kahwin mutarak. Seorang yang tidak berkahwin tetapi hanya dalam tempoh tertentu saja. Mereka yang berniat hendak kahwin dalam tempoh tertentu, maka tindakannya salah dan berdosa. Kalau tempoh tertentu itu dinyatakan dalam wakaf, maka perkahwinan itu tidak sah. Dia kata kahwin mutarak adalah haram. Menurut pahaman Syiah, kahwin mutarak ini wajib dan pahalanya besar berdasarkan firman Allah. Maka jika kamu telah terserahkan dengan mereka perempuan, maka berilah mereka upah yang dijanjikan. Mereka faham ayat ini sebagai bermaksud laki-laki boleh kahwin dengan mana-mana perempuan pada bila-bila masa dan setelah ditubuhi bayar upahnya, kemudian cerai dan berkahwin lagi kalau mahu. Sistem ini hampir sama dengan sistem pelacuran. Perkahwinan cara ini cukup hanya dengan ada laki-laki dan perempuan yang berkenaan, tidak perlu saksi dan wali. Sebenarnya ayat tadi tidak bermaksud ini. Upah yang dimaksudkan itu ialah mas kahwin yang dijanjikan. Mereka yang telah menjanjikan mas kahwin yang tunai wajib membayarnya sebelum melakukan persetubuhan. Tetapi yang menjanjikan mas kahwin yang hutang wajib memberinya selepas bersetubuh. Boleh jadi juga upah yang dimaksudkan itu lain dan baik serta mendapat nikmat persetubuhan. Islam tidak mahu seorang yang semasa hendak bersetubuh berbaik dengan negeri, tapi selepas selesai dilayani seperti hamba yang gini. Baik. Soalan yang pertama pada pagi ini tentang mutarak. Minta inta marbutah mutarak. Jadi kita ada di antara kita yang tak pernah dengar benda mutarak. Dan ada juga kita yang dengar tetapi dia tidak faham tentang mutarak. Dia ada dua mutarak. Ada mutarak yang wajib, ada mutarak yang haram. Orang tak ada faham mutarak yang wajib, jadi dia kata yang haram. Pasal dia tidak dengar dengan teliti. Jadi pagi ini biar kita selesai masalah mutarak. Kita ingat sampai mati. Takkan nak menyanyi dapat 5-16 kan? Sekali pagi ini kita belajar bab mutarak. Kita ingat sampai bila-bila. Tua dah kat takdir umur kita panjang 160 tahun. Cik kita tanya benda mutarafnya, kalau boleh cerita. Kita ingat lagi. Baik. Mutarak yang pertama yang ada di dalam Islam, mutarak yang kedua ni tak ada dalam Islam. Mutarak mana yang ada dalam Islam? Mutarak yang bermaksud bayaran ganti rugi kerana bercerai. Dalam syariat, dalam muamalat, dalam munakahat Islam, sebenarnya yang ramai orang tahu, bila bercerai suami wajib bayar mutarak, iaitu hadiah. Nampak? Untuk menggembirakan hati isteri itu kerana diceraikan hari. Yang kita dengertinya nafkah tu se. Dan banyaknya orang nak bayar nafkah saja. Dia tak bayar mutarak tu se. Dia kata mutarak mendapa pula. Rasa-rasa orang tu pergi mengaji tak apa. Tengok orang bini nak bini. Dan kita ada hukum tak apa. Dia kata dia pun tak faham dia pula ni. Kan apakah wajib dah? Ha, apa jadi? Dua perkara wajib dengan sebab bercerai. Yang pertama nafkah. Nafkah ni bayar makan minum tempat tinggal pakaian macam biasa orang macam suami isteri. Kalau katakan sebulan-sebulan tu dia beli 1,000 sebulan ke isteri dia. Untuk tiga perkara ni. Next, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. 1,000 katakan, tiga perkara. Maka bila bercerai, wajib 1,000 ni selama dalam ejah. Tiap-tiap bulan. Faham? Kalau dia ejah tu 3 bulan, maka 3,000. Kalau ejah ni tu 4 bulan, 4,000 lah. Ini yang puan saya nampak sikit. Nah, ada orang puan saya 40 hari sekali. 35 hari baru saya pulak. 44 tahun tu 23 hari saya pulak. 23 hari 22 hari saya pulak. Nah, faham lagi sunnah fatah. Lepas tu wajib. Lepas tu ramai orang reti. Mutaqah ni dia tak kait dengan ejah. Wajib beri sekali sebab bercerai. Nampak? Bukan kata semua orang tak tahu. Ada lagi yang tak tahu. Nah, nah, duit cukup tu sama ada jenis nilai wang ataupun harta. Nah, iaitu nak menggembirakan hati isteri yang kena cerai. Sedih dia bercerita. Suami pun mari. Assalamualaikum, mari ambil yang mata'ah. Benda pula lah, tadi aku cerai dah buka. Nah, tengok nangis tu boleh batin lalu, bukan boleh ibu. Nah, tu maknanya mutaqah ini sebagaimana nafkah tidak ada nas yang tetap mana-mana atas suami. Nampak? Ha, biasanya rojeknya kalau nikah itu belanja 3,000, mutaqah 1,500. Kalau nikah itu 4,000, hadiah bercerai ni 2,000. Ha. Jadi kalau dulu nikah 8,000 ni 4,000 lah. Tapi tak wajib. Neh, tak wajib. Neh, atas keadaan semasa. Dah. Itu mutaqah. Neh. Ataupun maknanya bukan duit, harus ada benda. Makanan. Suami dia beri belah guni. Mutaqah lah. Yang duit ni dah mandi. Dia boleh belaka dah. Lama dulu tak ada duit. Orang boleh makan buluh, bawa benda-benda je lah. Neh. Lama dulu dah. Kalau orang tanam tebu, bawa tebu. Orang beli ayam, bawa telur. Orang beli kek pun bawa telur. Orang zaman dulu. Nah, kalau orang perahu, ada perahu dulu. Nah, ini semua piti. Jika orang sakit pun piti. Senang gitu. Jadi, muta'ah pun piti. Ada tak sini orang cerah itu dah ni muta'ah? Ada? Ada? Dia minta pun dah ni tu lagi. Kalau kita dah halal, sampai mati. Faham tak? Dia lekat hutang. Muta'ah wajib. Nampak? Tetapi jika isteri yang buat onar, isteri yang buat onar, yang nak cerah sangatnya, tak boleh mutaqah. Nampak boleh? Dia ada beza. Si kata cerahlah aku, aku tak kenal lah kamu. Mu tak ada fikir dalam sini. Cerah lah, tak boleh mutaqah. Nah, mutaqah ini hadiah yang diberikan dengan sebab suami yang cerai. Faham gitu? Tak faham tanya, tak tanya faham. Senang ni. Kita tak mau balik rasa ngaji bab dia ni. Bab mutaqah. Kita fikir tak ingat tarang ke. Duk main gitu. Yang mengaji lah tu. Dia ingat lah. Nah. Main tak ingat. Benda mudah sangat. Itu mutaqah wajib. Mana-mana suami tak beri berdosa. Nah, kalau balok mutaqah. Isteri kata 1,000. Suami kata 500 tau. 1,500. Tak putus. Nah, maka kena tanya qadi. Qadi tu hakim mahkamah syariah. Nah. Qadi tu hakim mahkamah syariah. Hakim kata gini lah, 500 lah. Ada orang umpama lah. Menang hakim. Nah? Jadi faham lagi. Itu mutaqah yang wajib dalam Islam. Faham lah tak? Nafkah lah ya tu. Kau bulan-bulan. Nah? Makan minum pak hingga pakaian. Itu nafkah. Nah? Ikut haid. tiga kali haid, tiga kali suci ibadah haid. Nah, orang puan ini haid dia panjang, lama-lama sekali betul. Nah, banyak boleh gitu. Nah, orang lain tiga kali suci, tiga ulang, dia tiga kali suci, enam ulang. 6,000 bahagian tu lebih. Nah, so muta'ah yang wajib dalam Islam. Ha, ni yang kedua pula, muta'ah yang bid'ah. Yeah, yang hanya diamalkan oleh syiah. Apa dia muta'ah yang haram? Kahwin muta'ah atau dipanggil nikah muta'ah. Nah, dia kata seorang yang nak kahwin tapi hanyalah tempoh tertentu saja. Mereka yang niat nak kahwin tempoh tertentu, maka tindakan yang salah dan dosa kalau tempoh tertentu itu dinyatakan dalam akad, maka perkahwinannya itu tidak sah. Siapa nak kira, laki-laki atau perempuan, pengantin laki atau pengantin puan, nikah tu nak buat menangui. Pasti nak cerai, tapi tak sebut dalam akad nikah. Nah, dia pakat luar. Maka hukumnya berdosa haram kerana bermain-main dengan nikah. Faham? Pas apa nikah buat sementara saja? Domok sungguh sangat. Jadi hak puan ni ada dah berpering lain. Lelaki tu ada berpering lain tau. Jadi mok dia sungguh sangat. Pagi petang lah pada akan nak minum mok. Dok nikah aku mati-mati dok tutup. Faham? Ramai dah hubungi tu. Jadi pakat dua kali ni nikah juga sementara. Nah, tapi dalam akad dah sebut, sebut molek lah. Aku nikahkan kali kau sepulang binti, sepulang binti, sepulang binti, sepulang binti, sepulang makanya yang banyak tunan. Nah, hukumnya perkahwinan itu sah. Tetapi berdosa sebab ada janjian nak cerai lepas ni. Ataupun ada dalam hati nak sementara main-main saja. Faham? Hukumnya haram. Tapi kalau sebut dalam akad nikah, tak sah. Aku nikahkan akan nikah wahai putih bin hitam dengan biru binti hijau umpama. Nah, selama seminggu saja mas kahwinnya RM15 umpama. Nak tunai. Tak sah itu. Pasal sebut dalam akad. Nah. Pendek kata kahwin muta'ah adalah haram. Dalam syiah, kahwin muta'ah ni wajib, pahalanya besar. Mereka berdasarkan firman Allah, maka jika kamu berseronok dengan mereka, berilah mereka upah yang janjikan. Syiah-syiah ni satu mazhab yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, pelik ke syiah ni. Tak boleh ikut orang ramai. Nebang ada tambah nama Syedina Ali. Orang bangga guna bini tidak. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, dia pula wa anna Aliyah waliyullah pula. Nah, dan Syedina Ali itu kekasih Allah pula bang. Ali mengaruk. Mengaruk. Nah, di antara yang mengaruknya, dia kata kalau bubuh tu suara Syedina Ali. Maksudnya bangga orang Melayu juga. Bunyi guru kan? Suara Syedina Ali. Itu ajaran Syiah. Bukan suara Syedina Ali. Nah, Allah Ta'ala jadikan gubuk iaitu dengan nak panah syaitan, nak turun hujan. Nah, petir. Cuma kajiannya dengan cara bertepuk antara nak positif dengan negatif dalam cat elektrik. Itu kajian manusia. Nah, tapi bukan suara Syedina Ali. Dia kata itu suara Syedina Ali tu nak marah ke Muawiyah. Nah, itu mengaruk belakang. Nah, jadi buat orang karuk-karuk orang Syiah. Nah, yang karuknya dia antara empat kahwin dalam Syiah ni dia boleh nikah muta. Nah, kita kenal ni orang jatang ni. Orang jatang ni kenal buat sini ni. Nah, kita nikah dulu seminggu. Bertara kita jumpa di Kolpon. Nah, nak balik kita cerah. Tak payah bawa wali, tak payah bawa laki dalam hotel tu. Nah, pegang banyak uang, aku jadikan kamu sebagai isteri tu selama seminggu. Dalam siang. Nah, ini nyaruk pula ke. Nah, macam Singapura itu dibuat. Maksud suat kabar. 10 bini. Pas 10 bini. Nak pergi dua ni ke? Nah. Mereka faham ayat ini sebagai bermaksud laki-laki boleh kahwin mana-mana perempuan dan bila-bila masa dan setelah disetubuhi bayar upah. Kemudian cerai dan kahwin lagi kalau mahu. Sistem ini hampir sama dengan sistem pelacuran. Perkahwinan secara ini cukup hanya ada laki-laki dengan ada laki-laki dan perempuan yang berkenaan, tidak perlu saksi dan wali nikah berlaku. Ya, jadi macam zina, pula pakai upah ni. Macam pelacur, siapa nak dia, nak zina, nak nak tubuh dia, dia di hotel. Nak? Ha, bayar mas kahwin, 50 ya. Nak? Ha, 50 ya. Zina duduk sehari, esok balik. Ngerpan tak, bagi pula. Ha, ni nikah tak nak begitu. Jadi diharamkan oleh Islam. Nak nikah, nikah macam biasa. Esok cerah harai. Itu ketentuan Allah. Dia tak boleh daripada awal ni nak cerah dia. Daripada belum nikah ni nak kabur dah, nak sementara saja. Nah, tapi kalau kita nikah niat tu, tak boleh cerah. Tapi lepas nikah cerah selalu. Tak rasa. Sebab kita dah asal daripada niat nak cerah dah. Umpamanya. Datang jimat bersekali. Mana mengatau tu cerah tau. Rebu dengan dia. Nah, umpamanya. Nah, umpamanya. Rebu nak tengok album apa. Lalap paloh juga. Nah, itu tak ada jodoh. Dia tak boleh daripada awal kita pulang nak nikah sekejap. Nah, tak boleh. Mesti kita nak nikah, bukan niat nak cerai. Lama mana tahan, Allah Ta'ala yang berhendak. Sebab tu ada orang cerai sehari, ada orang nikah sehari. Ada orang nikah sekejap. Nah, ada orang nikah seminggu. Ada orang nikah sampai ke mati. Nah, kita tak tahu bila adakah kita akan bertekanan jodoh atau tak bertekanan. Kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik. Nampak? Ada orang minta tak cerai sampai ke mati. Tak betul buat ni. Jangan minta tak cerai sampai ke mati. Kali suami jahat, jenis sepak kajang sungguh, kita minta orang tu tak cerai sampai ke mati. Tak susah kita sampai ke mati. Kita minta hak mana yang lebih baik? Hak jahat ambo. Maknanya kalau kita minta hak baik, hak baik itu adalah perceraian. Maka kita nak cerai. Kalau kita minta dalam doa, ya Allah ya Tuhanku, nah, jika kamu tahu apa yang ada yang berlaku pada aku ini benda baik, maka mudahkan bagi aku. Kalau kamu tahu benda takdir, benda ini tak baik bagi aku, maka jauhkan daripada diri aku. Dah, umpamanya. Sebab perkahwinan bukan bermakna kekal sampai kepada mati. Bukan. Perkahwinan maksudnya bersatu dua manusia yang berlainan jantina atas dasar nak duduk bersama. Itu sahaja. Dapat masa tak ada jodoh. Nah, maka bercerai lah. Ingat tu, nikah ni macam orang jual juga. Nikah macam orang jual. Kita mungkin sudah kaya. Nak beli mesin jahit tidur-tidur dengan mesin jahit tidur-tidur. Nah, adakah maknanya kita tu mesti jahit sampai mati? Kadang-kadang sampai mati kita kena jahit. Kadang-kadang Allah Ta'ala yang sukar kita. Jadi tak laku jahit tu kita dah makan pula. Jodoh pun dah makan pula. Faham tak? Ada orang sampai 4 jam baru tekan. Nah, jadi pernikahan ni juga. Tak ada pelik ni. Jadi kalau cerah pun tak tahu nangis-nangis. Nangis apa? Dia nangis ni koyak bawang baru nangis. Tak. Nangis mana takdir Allah. Tak ada pelik. Cerita dunia ni bukan cerita sudah. Nah, cerita sudah, cerita akhirat. Nak nangis lagi dari masuk syurga baru nangis. Nah. Kalau Tuhan ni pilih nak syurga ke nak laki kita? Dia jawab. Nak? Nak syurga. Nak laki itu nak ambil laki itu. Bang, nak surga. Nak laki boleh tapi masuk neraka. Tak boleh laki masuk surga. Mana nak? Nak surga. Biar jemur. Saya pilih. Ha? Tapi kita sayang kot suami kita lah. Bukan kata tak sayang. Baik. Sebenarnya ayat tadi tak masuk itu. Upah yang dimaksud hutang itu adalah mas kahwin yang dijanjikan. Mereka yang menjanjikan mas kahwin ni. Mereka yang menjanjikan mas kahwin tunai wajib bayarnya sebelum melakukan persetubuhan. Tetapi yang menjanjikan mas kahwin yang hutang boleh memberinya selepas bersetubuh. Boleh jadi juga upah yang dimaksudkan itu lain-lain yang baik sebab dapat nikmat persetubuhan. Selain tidak mahu seorang yang semasa hendak bersetubuh berbaik dengan isteri, tetapi selepas selesai dilayannya seperti hamba yang ini. Baik. Maksud ayat ini, maka jika kamu telah berseronok dengan mereka ini isteri, berilah mereka upah yang dijanjikan. Baik, dalam bab nikah, dia ada dua jenis akad. Akad tunai, akad hutang. Dengar boleh. Akad tunai ni maknanya mas kahwin itu dibayar pada masa majlis itu juga. Nah, itu tunai. Akad hutang ni maknanya mas kahwin yang disebut dalam akad itu dibayar selepas pengantin ataupun majlis itu bersurai. Dia ambil duit suku baru bayar pula. Nah, sama ada hari ni ataupun hari lain. Contoh nak nampak hak hutang. Nah, lepas pada akad nikah, nah, pengantin laki-laki pun sesat kata sayang-sayang borang apa semua, dia ambil titik, adalah keaktiviti power. Maka jawabnya hutang. Tunai ni titik nak ada dalam majlis. Hal ni macam akad jual beli yok. Nah, tunai ni mesti bayar situ selalu. Kalau hutang karat orang biasa atau sungguh hutang apa. Nah, dia faham kan, hutang dengan tunai. Tunai bayar dalam majlis. Tupik dua yang sekejap, dia ambil titik dalam kereta, bayar balik, hutang. Bayar hutang. Nampak? Nah, faham. Jadi bila disebut tunai di dalam akad, aku nikahkan akan nikah. Umpamanya, wahai si pulang binti pulang. Dengan si pulanah binti si pulang. Dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Tak boleh keluar daripada rumah, mereka wajib kena bayar lagi. Tunai. Tak bayar berdosa. Hari. Begitu juga, nak jima isteri jadi. Wajib bayar dulu sebelum jima. Kali bayar lepas jima, berdosa. Bukan dosa jima, dosa tangguh bayar. Hari. Kita tahu kan dia tahu kan dia sungguh kita lah. Tengok orang pipi tangan dia lagi juga tidak lelaki dia. Tak tahu tu kong kita. Tapi biarlah tujuh lah. Dah anak lapang rumah-rumah ni nak dengar. Dah. Dah anak-anak kita tu kawan-kawan tak dengar tu. Masa ni duduk hidup kat lagi. Tak nak ni dia. Tak tahu sebelum. Ha. Ha. Kita payah-payah pun lari juga kakak-kakak. Bekak-bekak lucuk pun. Dah. Pipi sakit mari juga. Nah. Ha. Biarlah. Tiap-tiap kali kita mari dengar. Ikan di laut, burung di udara kata, ya Allah, ampunilah perempuan ini. Ampunilah semek ini. Pasal dia nak pergi jenguk agama. Ha, tutup je. Kita nak istirpah memang malah dah. Ha, burung tu nak istirpah. Nah, baca kalau jumpa-jumpa burung, jangan tahu. Dia nampak ada burung, tahu. Dia tu nak istirpah kita. Kita ni something. Ha, baik. Kalau sebut tunai dalam akad nikah, haram jima selepas sebelum bayar. Ha. Suami atau pihak pengantin laki-laki wajib suruh mas kahwin pada tangan perempuan. Bukan tangan mak ni, tapi tangan perempuan. Ne? Saya nak cakap mas kahwin untuk pengantin perempuan. Mak sepenuhnya dia mak. Faham? Ini bahan mak. Titik. Sebab mas kahwin ini sekali biasanya seumur hidup untuk menggembirakan seorang yang bernama wanita dengan sebab berkahwin. Wajibnya orang kahwin sekali. Jadi yang mungkin banyak kali tak kahwin. Tapi biasanya perempuan dikahwin sekali lah. Biasalah. Seumurnya sekali seumur hidup, gembira dia dapat duit. Ha, 1,000, 2,000, 500 anda 10 riyal pun. Nah, ha, jadi walaupun dapat tangan mok dan penggambar tu, we kanok. Ni bahan limok dia kok. Nah, adiah memang bahan limok dah. Adiah anak nikah tu mok tu ngebuk juga. Nah, mok kata buka adiah, ha, nak tengok. Nanti rumah kawan-kawan kodok nak nangis so. Oh, kawan-kawan aku kau buka aku nak tengok ay. Buka kata. Jadi macam dia rumah tak sini ada. Faham tak? Ha. Tapi orang lama ada gitu tau. Ada orang hijau. Nah. Ha. Dia pula dah dia anak. Pada dia nak buka lusia tak mau buka dulu pun. Nah. Ha. Nak kejar nak buka. Buka mak nak tengok. Ayah pasir rumah. Nah. Ha. Dia kejar ke anak. Bukalah anak ni. Buka dubik pinggang milami. Oh, tepi tu bingung dulu. Mok kata kenang tuan go. Lama dah kenang mak ni. Tak, anak tu jenis reti bahasa. Ambil ke mok mak ni. Alhamdulillah. Mok. Anak. Buka pulak kipas ni. Mok pula kata, tani kau dalam bilik mok, lama dah ni musim ni kalau kita kata, rotek, tak kata. Tak cabut. Anak berkata, ambil ke mok ni? Jenya mok. Faham? Buka pula, keluar dari Abi. Mok nak juga. Abi ke dia, bangsa mok Abi. Ada sini, gini. Lelah mak anak dia kata ambil semua mak dah jauh kerah. Ini kalau nak pergi. Ada. Mas kahwin bahasa jadi mak dah pelik perangai. Dah kalau kita nak adia, mak tu kalau nak adia sangat, nikah lain. Kalau nak ambil. Faham? Dia boleh jika pain. Nah, itulah saat anak kita bergembira dapat adia. Bila dapat dah dia, dia nak pergi kita. Ada apa lah? Ni paksa pula. Dah tu ni kaya masa. Kau ni, ni ketakut musim raja. La ilaha illallah. Mengatih dia je. Mok. Ayah dah cara. Ayah duduk takut. Belum 4 tahun. Dia dah cara benda gini. Nah, mok pada hadiah. Untuk anda. Gembira anda. Nah. Masa itu mok itu nikah. Mok semua dah ajak. Anak nikah bangun mok juga. Ini tau mok gitu. Nah. Jangan beri ke dia. Boleh ke anak dah? Anak berkata, mak ambil ke mak aniha dia sendiri. Yang lain kita ambil belaka. Nah, aniha-aniha kita tak minat tak lagi ni ambil ke mak. Mak kata, kenapa? Download. Ambil ke mak ni. Mana ambil ke mak ni? Nah, patang muka mak. Jangan ajar-ajar anak. Hati orang beri ke dia. Mereka tulis di kotak tu, ini untuk ibu pengantin. Haa, tu lain. Nah. Jadi faham. Nafkah untuk mas kahwin untuk anak, gitu juga mutaaf untuk isteri. Tapi kalau sebut hutang, hutang, nah, maka tidak mengapa bayar selepas lima. Nah, dengan mas kahwinnya hutang umpama, kata Tok Kodi. Pengasih pun jawab, aku terima lagi kau ni dengan mas kahwin yang tersebut seperti itu. Nah, boleh jimok tak bayar kelihatan boleh pasal hutang. Nah, ingat. Kalau dah sebut mas kahwin, sah dah tiga. Dalam akad dah sebut mas kahwin. Aku tinggalkan tiga, hei si pulang, bing si pulang dengan si pulang lah. Binti si pulang. Berarti pun jawab, aku terima lah nikahnya yang aku nikah, aku terima lah, aku terima lah nikahnya itu. Ha. Soal nak nikah, nak sebut mas kahwin. Jawab. Eh? So. Mana pula tak so. Ingat tak? Tak sebut mas kahwin dalam akad, so. Mas kahwin adalah harta yang wajib dibayar oleh suami kepada isteri dengan sebab berkahwin. Tapi mas kahwin bukan rukun nikah, bukan syarat sah nikah. Nampak? Dia bukan rukun nikah. Rukun nikah tapi wajib, ijab, qabul, nanti. Nah, dia hanya harta yang wajib beri. Dan kalau sebut dalam akad nikah, sunnah Nabi. Kalau tak sebut, makruh. Faham lagi? Faham lah tu. Tak sebut dalam akad. Biasa kita buat sebut tau. Sebut tau. Itu sunnah, sunnah sebut. Kalau tak sebut, wajib kena tetu banyak-banyak. Bukan bayar, tak sebut ke tetu dulu. Mana 1,000 ke, 2,000 ke, kena tetu. Pasal tak sebut dalam akad. Kalau tak tetu lagi, banyak-banyak mana isteri berhak mengurung diri di dalam bilik. Itu kaedah hukum Islam. Suami kata, buka pintu lah, buka pintu. Amin mengatau mula-mula. Nampak? Malam mengatik. Buka lah pintu. Tak boleh buka. Khabar dulu berapa mas kahwin? Khabar sekarang. Esok lah khabar. Tak boleh buka. Hukumnya tak berdosa. Sebab asal rafuan kalau masuk dalam bilik, kunci pintu suami tak boleh masuk, berdosa. Tapi ni ada kit. Suami tak mau sebut banyak mana mas kahwin akan dibayar, isteri kunci tak berdosa. Faham? Jadi maksudnya, berilah mas kahwin itu bagi orang yang telah sebut berapa dia belanjanya di dalam akad nikah. Eh? Mas kahwin lain, ria belanja lain. Ria belanja ni hadiah yang dijanjikan oleh pihak lelaki. Eh? Mas kahwin, harta yang wajib diberi oleh pengantin kepada perempuan. Ada beza tak? Eh? Ha, ria belanjanya dia pakat ni. Nak beri banyak-banyak mana? Nah, ha, kita nak beri dia 210 kad umpamanya. Ah ha, tu kalau tak tunai dikira janji pelawak. Bukan hal nikah tu, hal janji pada pengantin. Nah. Ah susah masalah ni. Jadi muta'ah yang pertama, muta'ah yang ada dalam Islam iaitulah bila bercerai bukan isteri yang minta cerai, perceraian tu dengan sebab suami yang cerai. Balak ke tak kenang ke apa ke tak tujuan ni cerai, suami kena bayar harta. Nampak kepada isteri. Nah. Ha. Lepas tu nikah muta'ah janji dengan seminggu, dua minggu, lima hari sementara ni haram dalam Islam. Ha, ini amalan buat siap. Soalan terus dia. Saya kahwin dengan seorang imam yang peluk Islam di hari perkahwinan. Tapi sampai kini dah 7 tahun dia tak lagi pernah semayang. Apakah semayang saya selama ini tidak diterima oleh Allah? Pak tadi ni kita tak tahu laki-laki ke perempuan. Jadi dia berkahwin dengan orang kafir. Orang imam. Nah, imam ni orang Sarawak. Nah, di Sarawak dia ada banyak orang kafir. Beribu ya, yang paling ramai Ibang. Faham? Ibang paling ramai. Kalau di Sabah tak ada Ibang, paling ramai Kadazan. Nih, orang Kadazan. Sebab kalau sebut orang Kadazan, orang Sabah mungkin macam ini, penting tadi. Ibang tak macam Melayu lah. Nih, ha. Baik, Ibang ni orang kapi. Orang sembah Belanda, sembah pokok-pokok kayu. Dia nak nikah ni, dia masuk Islam. Tapi sejak kahwin 7 tahun lah, tak semayang. Ha. Jawabnya, dalam soal ibadah fardu ain, setiap muslim wajib melakukan diri dan pahalanya pun tidak ditumpang oleh orang lain. Kalau siapa buat, dia dapat pahala. Siapa tak buat, akan dapat dosa. Semayang yang puan lakukan jika ikhlas pada Allah, pasti diterima. Soal suami tak semayang adalah urusan dia dengan Allah. Tidak membabitkan puan. Ha, ingat. Mana-mana isteri yang beramal menunaikan perintah Allah. Nabi kata semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, lepas tu taat kepada suami 3 kali ni. Neh, hak sama-sama. Neh, hak lain ada juga jarang-jarang. Semekor, rebat, dak, berzakat jarang-jarang. Hak wajib ni 3 kali ni ada. Neh, jangan kurang. Semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat suami. Nak masuk surga. Neh. Jadi bila kita buat tiga ni, suami kita buat rasa kita tak nak kena-kena. Jangan kita suruh dah kan. Kalau kita suruh memang kita terlibat sama. Nah, kita semayang, suami kita tak semayang, kita tak berdosa. Nah, kita semayang, suami minum arah, izak dada, pek kuda apa semua, kita tak tanggung. Pasal isteri tak tanggung dosa suami. Suami yang tanggung dosa isteri. Tapi kalau suami semayang, isteri tak semayang, suami dosa juga. Suami rebah, warna, makan sebab, makan jubah. Isteri tak tentu aurat. Pakai tengah serat apa semua. Suami tanggung. Ha, dia tak ada timbal balik. Belum. Sebab tu Islam beri 2 kali ganda. Harta setaka macam orang lelaki. Pasal kerja berat. Kalau puan boleh 500, dia balik lelaki boleh 1000. Sebab dalam kes ni, kalau puan kalau nikah dengan orang lelaki, dia tak tanggung dosa lelaki dia. Faham tak dia? Nah, ha, mungkin mati ke, mungkin tak jemuk ke, tidak lagi. Jangan kita suruh dah buat maksiat. Ha, jangan kita suruh. Nah, tapi suami, dia tengok diri dia tebik, dia akan duduk, dia tak kata apa, dia tanggung dosa. Sebab tu dalam hadis kata, suami yang lebar, alim dan sebagainya, masuk neraka dengan sebab isteri. Isteri dia buat dosa, dia tak anggap. Dia ajar apa semua. Nah, dia tanggung dosa. Sebab tu kita ni orang puan. Janganlah menyebabkan kita, suami kita susah. Nah, jangan suami ada, kita buat semayang. Suami tak ada, kita buat semayang. Siang dia, dia tanggung dosa kita. Nah, makan minum dia, dia boleh makan kita. Kita serendak pula lagu tu. Nah, nak nyanyi ke dia. Nah, kalau suami kita tak bayar, sama kita tak bayar, tu lain kita dah. Ni suami kita tunggang-tunggang, kita pelik mata buat tak semayang. Pelik mata kita tak akan jutung. Nak? Nak nyanyi ke suami kita. Ada orang puan kalau jumpang suami, bakal jutung. Suami tak ada puan tu. Tengok sempang atas dia. Ramai-ramai, dah akan jutung. Dia pegang tangan atas kubur, tak pandang-pandang, jumpang. Posmen lalu lah dia ada kepala dua. Mari orang telekong pula umi juga apa benda dia nyebit tak tutup kat kepala. Ha, mari dia kaki tanya tak boleh hidup lagi baru ni. Tak tutup kat kepala. Berak tengok tu lelaki dia mari konal daripada jauh. Ha, dengar-dengar betul masuk ibad. Laki aku laki tu balik. Ha, ini penipu atas darat ni. Nah, orang yang menipu. Neh, perempuan ini tidak baik akhlaknya. Tak apa yang nak tutup ke suamimu. Lepas tu suamimu dah jauh. Membuka lah. Tunjuk rambut je. Dah tidak harap tengok. Orang lain yang tutup. Nah. Nah ni balik air lagi. Jangan buat gitu ke tuan. Baik. Lain pula kalau suami sembahyang tak ada isteri buat maksiat kejahatan isteri akan membabitkan suami. Ini adalah peran suami yang bertanggungjawab pendidik isteri akan menjadi baik. Isteri wajah adalah tanda suami dan pendidik isteri. Maka patutlah suami itu dihukum oleh Allah. Ya, ini suami. Anak itu buat jahat dengan sebab ayah tak ada. Ne? Sebab itu ada orang kata Tuhan ni doktor. Quran ni doktor. Sebab apa? Hal itu tadi. Orang puan boleh separuh lelaki boleh benar. Tengok ni. Nah, anak mak dengan ayah, ayah tanggung. Mak tanggung ni ibu tunggal. Ha, kira ada laki mati dah, mak dia anak. Maka dak semayang anak mak tanggung dosa. Tapi kalau suami isteri ada mak, ada mak, ada mak, ada ayah. Nah, dosa anak ayah tanggung. Malaikat ayah tu keluar pergi kerja. Kalau dia pergi kerja jauh. Pergi kerja kapal ke laut 2 minggu. Di rumah tu mok tanggung pula. Nah, bila ayah balik, ayah pula tanggung. Sebab ayah besar sekali. Faham? Sebab tu orang lelaki dia berat. Sebab tu orang puan kalau fikir-fikir gitu banyak ni jasa orang lelaki. Nah, nah, suami kita kan dah pergi cari makan tu. Orang puan dah ajik kerja. Anak lagu lain, anak tak ada lelaki. Kalau dah ada lelaki, ada bini, ada suami, dah ada kerja. Suami yang wajib cari makan. Pergi dah ada. Nah, isteri ni dalam Islam duduk begitu. Cuma sunat dia tunjuk. Buat kerja-kerja rumah. Dia tak wajib pergi keluar tarik kerja jalan. Suami kalau tak ada peti nak marah kau, wajib kena pergi kerja. Nah, nah. Orang puan ada rumah gitu lah. Masak, main gulai kat kuih. Nah, nah, panggang ikan mati. Nah, ada proses juga main gitu. Nah, betul ni orang puan. Kita nak harta sama banyak pula. Nah, apa kata kalau Tuhan wajibkan kita juga macam orang lelaki tak teruk kita. Wajib semayang mu'ah, wajib kena pergi surat, wajib semayang mu'ah, wajib kena pergi jaga orang mati, apa tu banyak kena pergi perang. Dan hanya kita, kena keluar berdakwah. Nah, teruk lah kita. Nah, Tuhan buat hati kita. Yang kata Tuhan tak adil. Nah, berbalik pada soal tadi, puan boleh minta khidmat orang lain untuk nasihat suami puan agar melakukan sembahyang. Jadi kalau suami kita nasihat dan jadi apa juga, kita cuba suruh majikan ni. Kalau dia kerja jabat ni, kita pergi jumpa dengan majikan. Pengaruh atau tidak, kita masalah. Tak, nah, kalau niat kita baik, jadi mudah pekerjaan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita buat ni, pergi jumpa dengan pejabat-pejabat kawan-kawan dia, kerana kita takut pada Tuhan. Allah jawab, ya jangan lakum makhraja, wajib Tuhan dulu. Nah, boh jawab kata tak apa, saya usahlah kawan-kawan dia buat apa semua, celokkan boh semua. Nah, bukan agak kita seorang, pasal nak suruh orang semayang ni, payah kan? Oh, mudah-mudah kan? Oh, payah. Nah, bak manusia kan? Kalau ikan utuh ikan. Ikan utuh. Ikan upah satu kali. Nak dingin tu. Manusia payah. Tak sebab laki kita, anak kita dah ikut kita. Nah, anak kita tu baru cek tu. Baru jejah dulu. Babik dah ikut. Dan laki kita kan jejah dulu. Okey, laki keras tu. Nah, jadi payah. Bila payah, jangan gagah kita sorang. Kita ramai. Kamu ke kawan lain dia, orang dia segang. Kamu ke bos jabat dia, aku segang. Tapi yang ramah. Bila ramah, jadi ringan. Nampak? Kita ambil biji benda bekas. Itu nak bekas tu memang tak boleh. Cabut seputus-putus. Oh, jadi mudah. Nah? Tapi bila kita bekas biji, dia jadi gagah kerjaan. Nah? Memang kebanyakan suami tinggi ego je. Orang lelaki memang banyak ego. Nah, orang lelaki bodoh je. Tapi bini bodoh hamba. Nah, ada bini dia kata dah abang mari. Cek dia dengar. Nah, laki tak mungkin dia kalau main ngai itu. Kau ngai yang main bola, main bola tak mister kat situ, patu kau reket, kau reket. Jok dia tengoklah mu. Ada jenis bodoh sombong. Dia kata ke bini dia ni, "Dah mungkin ngaja, aku pandai jadi ustazah mu aja pula." Ada ke ada laki bodoh gitu. Nah, nak kau ni lah kita nikah dah kalau cerai pula dah. Nasihat isteri jarang hendak diterima. Tak terima nasihat. Pasal dikira dia boh. Nah, ada kat sini gitu. Sebenarnya atas sebab itulah Islam tidak menggalakkan seorang perempuan berkahwin dengan lelaki yang kurang iman. Atau dalam perkataan lain, lebih rendah iman daripada pakar isteri. Dan dengan yang tidak tahu nahwu Islam, mu'allaf yang tidak belajar terlebih dahulu apa takpelah lagi. Melihatkan suami puan jadi Islam pada hari perkahwinan, jelas dia memang seorang yang kurang berketahuan tentang agama. Bersabarlah sambil berusaha ikut apa yang saya sarankan tadi. Kita kat bapak-bapak modal. Dalam bab perkahwinan, ni lelaki ni puan. Yang bolehnya dalam Islam, pengantin laki-laki ni alim. Pengantin laki-laki ni orang beragama, pengantin perempuan jahil dukil. Pengantin perempuan tak berakhlak. Itu boleh. Yang tak boleh ni belah lelaki jahil. Hak puan alim, hak puan semayang, hak lelaki ni tak beriman. Tak boleh. Pasal dia tua. Tua jangan ambil lagi tu. Tapi kalau orang laki-laki tu orang baik-baik, dia boleh kahwin dengan perempuan hak tak senang. Kau jenis rambut merah, kau pusat jelek, kau punggung kuih. Nah, pasal apa? Dia boleh betul, dia boleh didik. Nah, tapi kita ni yang pakai baju punggung, pakai tudung, dia cari laki yang luar pendek, kata bandung untuk tekok. Jadi kita yang baju punggung, jadi tinggal kurung saja baju tak ada. Faham tak? Biasanya jadi gitu lah. Daripada hak 4 meter, jadi hak 3 suku meter. Hak 3 suku meter, jadi kokek. Lipat tudung bawah. Daripada tudung bawah, jadi tudung tu kuning. Lalah macam kisi dulu duduk sampai ni. Dah, tak ada tudung nak pakai bunga teng duduk kisi. Pasal apa? Pasal tu lelaki jenis jahit kisi. Jadi, jodoh ni biarlah orang lelaki tu orang beragama, orang perempuan beragama. Ataupun orang lelaki beragama, orang puan jenis bahan lera. Tak apa, pasal dia pemimpin. Macam kita nak latih pemimpin lah. Kita ni awak-awak jabat ada 20 orang, kurang mahir belaka. Lepas tu kita latih pengarah, hak bodoh pada kaki tangan. Kunung anak jabat. Ha? Tapi kalau bos jabat tu orang sudi, orang pasti kaki tangan bodoh tak apa. Ha? Biarkan jadi molek. Ha? Eh? Ha, dia gitu. Sebab tu kita nasihat lah. Kalau orang puan, jenis orang laki-laki yang baru masuk Islam ni, tanpa kahwin. Faham? Melainkan dia tunjukkan dulu sebelum dia kahwin itu, dia memang beragama. Sebab dia masuk Islam, dia nak nikah. Dia nak nikah itu orang Islam. Tapi dia makna, dia nak nikah dengan kita. Nah, mu jangan kali nak nikah dengan aku masuk Islam. Bila dia masuk Islam, kita tengok dulu. Boleh tahu. Dah, mayat dia, keadaan dia, hubungan dia dengan masyarakat, keadaan dia beragama, kuah hati dah kita. Dah, memang dia ni, dia dikasih. Memang improve, memang nak kepada Islam. Dah, tahu dia nikah. Dia tak tahu kehadiran gitu. Dia kata, nak kita kan, nak ke Allah. Tak ada, nak kita. Dah, mayat dia susah. Nah, betul lah kita semayang. Tapi kehidupan tak sempurna. Dan suami tak semayang. Tak sempurna. Macam kita macam duduk tempat yang tak sempurna. Walaupun rumah kita tu ada pula kelalak dia beli. Dan suami yang tak semayang, dia beli kot TV. Suami yang ini jahat, dia beli kot tiga tau. Beli kot kapek. Tapi kita duduk macam tu. Macam burung pati bola sangat burung titik. Senang duduk. Buat titik ada sektor dalam. Jadi buruk pati yang kena buruk dengan buruk titik. Sama-sama burung. Tapi boleh duduk sama. Tak senang duduk. Orang ni lapor tak atas tu kerja tak ke bawah. Tu kerja tak kakak pun naikkan kaki. Nampak? Pasal apa? Tak stung orang panggil. Tak matching. Nah, carilah suami-suami yang beriman. Hak jadi dah nak buat kepada sabar lah. Nah, pasal gaduh kita itu. Nah, gaduh. Orang-orang hitam tu nak selalu. Soalan seterusnya. Soalan ada depan ni sejam pun tak jawab. Jadi kita berhenti kat tu. Berapakah syarat sah nikah laki-laki dan perempuan ni tadi? Baik. Kalau dia cerita panjang ni, tapi kita urat lah sikit. Kalau dia nak ditanya. Nah, pasal soalan ni terlampau umum. Nah. Syarat sah nikah laki-laki dengan perempuan. Laki-laki tidak laki-laki. Jadi laki-laki yang berkahwin, dia mestilah orang yang beriman. Orang Islam, orang kafir yang dikahwin dengan perempuan yang Islam. Kemudian laki-laki ini hanya boleh berkahwin 4 saja. Kalau dia kata 4, nikah seorang lagi yang kelima, tak sah nikah. Tak? Laki-laki dan perempuan ini tidak boleh dalam keadaan mahram. Jangan mahram. Nah, kemudian perempuan ini pula. Perempuan ini tidak boleh di dalam edah orang. Isteri orang apatah lagi. Nah, pasal dia berlaku ini nikah dalam edah. Nah, maksud surat khabar dalam edah orang. Nah, cikgu aku ni, cikgu aku lah. Akhir dah istilah. Nah, pernikahan dia. Pasal ini nikah juga dah habis edah. Nikah pula lelaki baru. Tiga bulan ni. Neh. Main pelakon-pelakon filem ni lah. Neh. Itu dah lain dah. Mana boleh nikah dah lain dah. Tak boleh. Soalan seterusnya. Ada seorang hamba Allah kahwin. Lari bersama kekasih di Batin Mahfazah. Nikah oleh wali hakim. Sedangkan pengantin perempuan tinggal bersama wali mujbir di mana. Soalan dia, saya resahkan nikah beliau guna wali hakim. Tanpa diketahui lah. Soalan wali mujbir. Syarat macam mana untuk guna wali hakim dalam pernikahan? Betul ke tak? Selagi masih ada wali mujbir, wali hakim tiada fungsi. Boleh tak Ustaz menaikkan tentang marhalah, dua marhalah dalam pernikahan dan boleh itu? Dan bila boleh guna faktor dua marhalah ini? Baik. Kawan dia seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah dia kata. Manusia kan. Eh? Lari ikut boyfriend kahwin di Indu. Di rata panjang lah. Di Pasimah Kelantan lah. Tak sahaja lah. Johor ke mana ke. Bangkok ke. Thailand ke. Eh? Dakan wali menjubil ayah ada di Kemamang. Eh? Tapi lari kahwin di Indu. Soh ke tidak? Di Indu guna wali hakim. Tanpa pengetahuan wali menjubil. Jawabnya tidak soh. Dikira sebagai berzina. Faham? Tidak soh. Eh? Tak boleh. Pasal apa? Pasal wali perempuan dipanggil muwali. Pengasih perempuan jenis hidup dengan wali mujbir. Pandaki ambil wak lari. Wak lari pada wali mujbir. Gini nikah di luar. Tak sah. Eh? Walaupun guna alasan dua marhalah. Dua marhalah ni gini. Perempuan tu bukan duduk dengan ayah. Perempuan duduk London. Perempuan duduk negeri Singapura. Perempuan duduk Indonesia. Perempuan duduk Pulau Pinang. Nak nikah? Wajib juga. Kena telefon ayah atau surat. Ayah kata tadi nak gini. Tak uzur sangat. Ayah kata tak ada PC tambah London. Mahal London. Neh. Neh. Ayah kata tak pergi uzur sangat ni. Dari nak pergi, baru pakai wali hakim. Nampak? Haa ni, pengantin duduk dengan wali mujbir dengan ayah. Ambil walari, gini kau. Daripada pengetahuan wali mujbir, tuan-tuan kata surat mungkin benda orang. Walari dah pula. Jadi hilang kok dia. Dengan terpaksa, maka hukumnya tak sah itu. Neh. Dua mahalah ini, 56 batu hak musafir diberitahu dulu pada wali mujbir ayah nak bawa anak di nak nikah. Ayah dia kata tak boleh wala ayah okay, ya? Saya akan pergi nanti-nanti pun saya banyak pergi saya pergi sendiri. Kena tunggu ayah pergi sendiri. Ayah kata tak nak pergi dah jauh lah orang buat dah kita naik wali padau kau pakai wali akhir di London ke New York ke mana-mana. Neh, yang tak sah ni pasal anak wali yang pengantin duduk dengan wali dia ambil wak lari. Kalau boleh nikah lagu ni, maka jelaslah agama Islam itu cacat. Sedangkan agama Islam, agama yang begitu sempurna. Sebab bila ambil anak pengantin perempuan, wak lari gitu, ibu bapa sia-sia. Ya? Sia-sia tak? Ibu bapa menanggung malu. Malu tak? Ya? Kalau keluarga marah tak? Nak nikah-nikah anak pun tak kabur aku. Buat dia kata, apa nak panggil aku? Banyak berlaku perpecahan dalam keluarga. Sebab tu Islam haramkan nikah ambil anak wak lari daripada wali di nikah kat lain. Tapi kalau nikah di London tadi, nikah di Thailand sebab ayah kata dia lagi dah wali asing lah. Nah, maka keluarga berlaku tak marah. Mak pun dah kecil hati. Nampak? Itu ada beza. Sesar masalah. Soalan seterusnya. Bagaimana cara mengambil wuduk bagi orang yang kakinya ada sumi kerana patah? Kaki kena sumi, patah kaki. Eh, mok patah kaki. Ni katok ni laki. Balo-balo laki ambil kayu kita tak ni. Nah, dia kira ni tak ikut cabar dan balo. Patah kaki ni masuk sumi. Ni belok kanan. Dengar balik eh. Eh, sekarang bila-bila dah masuk sumi, tak ada orang nak pergi ajar kita. Macam ni, kita belajar masuk sumi tak ada kaki lagi. Nah. Bila kita nak mengambil wudu, Tuhan kata, Pausilu wujuhakum, masuk ke tu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Nah, kemudian wamsahu bi ru'usikum, sapu kepalamu dengan air, basuh sunat telinga dah. Wa arjulakum ila al-ka'bain, kemudian basuh kaki sampai ke buku lali. Nak basuh boleh ada sini? Tak boleh dah. Bila tak boleh, masuk pada ayat hak depan. Ha tak? Fatayammamu sa'idan tayyibah. Sebab depan ada wa'in kuntum mardha. Jika kamu sakit, al-ayah sambungannya. Fatayammamu sa'idan tayyibah. Selepas kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, nak basuh kaki ada semi. Situ kita tayammum. Ingat kan? Ha, ingat tu. Jangan ada polok, ramai orang polok. Sekejap kita tengok kat lain, kata lain polok. Sebab akak, ni yang kita kata ni bukan pendapat kita. Orang ulama-ulama besar kata. Bukan kita pendapat, kita bukan ahli takoh. Faham? Ha, kita raku habis dalam kitab-kitab. Dan? Sapa kat kaki ada semi, di situ kita mula tayammum. Faham? Ambil tangan, tepuk di debu. Ya, tayammum ganti kaki yang ada semi. Sapu debu di muka. Tepuk pula sekali lagi tangan kanan, dia kata gitu. Tepuk tangan kiri ni, dia kata gitu debu. Faham? Kenapa? Kerana kaki ada semi. Lepas pada tu, kaki kiri ada semi tak? Ha, sambung balik uduk tadi. Nampak ni? Nah, sambung balik wudu. Sesat mayang. Faham ya? Nah, tak apa. Ulang sekali lagi, takut tak faham. Nampak muka berok macam tak faham. Dah, ulang sekali lagi. Ambil wudu dulu, basuh muka, basuh tangan, tangan kiri, basuh kepala, sapu telinga. Apa nak basuh kaki kanan ada sini. Situ kita mula bertayamum. Faham? Sapu muka ke debu, sapu muka tangan kanan, tangan kiri. Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu. Tapi dah tayammum, patah kaki kanan ada sini, sambung balik wudu, basuh kaki kiri dengan air macam biasa. Nampak? Ha, faham tu? Kalau tak faham memang bodoh ni. Bodoh sangat dah kita kebuk. Dah? Dah? Tak kira lah, sini ke, belak ke, buluh ke, mozek pun apa. Dah nak sampai. Ha? Bodoh. Cara bodoh. Sebab dah kita ada atas pintar, kita sakit dalam rumah, tak ada buka dalam dunia tu. Nah. Pergi belajar orang tahu orang cita pun malah orang nak layan. Masa segar ni kita mari belajar. Soalan seterusnya. Sekarang ni musim tanding mati. Adakah tiap tandingan mati dianggap satu perjudian? Kerana tiap nyataan akan dikenakan bayaran. Tiap pemenang akan menerima hadiah berupa wang ringgit dan hamper. Baik. Soalan berkenaan pertandingan memati. Dia gini. Tidak boleh kata pertandingan memancing itu adalah perjudian. Nah, ataupun kita kata tiap pertandingan memancing adalah berjudi. Tak betul kata gitu. Nak kata satu pertandingan itu berjudi, mestilah dia mengikut kaedah-kaedah ulama-ulama kesahkan menetapati ciri-ciri berjudi. Gini, dia kutip contoh judi. Dia kutip yuran RM50 seorang. Contoh, contoh. Nah, RM50 seorang. Contoh. Nah, kali 1,000 orang berapa? RM50,000. Ha? 1,000 orang, RM50,000. Daripada RM50,000 ni, dia buat hadiah pertama RM5,000. Hadiah kedua RM7,000. Hadiah ketiga RM10,000. Contoh. Nah, itu dia beli hamper-hamper sikit, poyok ke apa ke, mesin batu ke, kukunya ke apa, wajar lah. Nah, daripada duit hak kita bayar yuran tadi. Kemudian kita masuk tandingan, siapa nasib baik, benar ikan besar, boleh hak kita ada, hak kita beli lah, hak beli tadi. Itu dipanggil judi. Sebab yang menjadi rebutan adalah duit atau harta yang dikutip daripada peserta. Faham ni? Ha, itu baru judi. Kalau kita tanya blok dengan dia, dah buat apa nombor 1, 5 ribu, nombor 2, 3, 7 ribu, nombor 3, 10 ribu, buat apa pelik kan? Kita jawab, orang dah aku, syarikat aku. Biasa pun orang pelik pada orang. Tapi itulah judi. Hak tak judi ni gini. Nah, hadiah bukan duit kita. Faham? Hadiah ni penganjur beli, duit dia. Bukan kutip kita. Kita masuk free je. Adapun kita bayar, tapi yang kita bayar tu bukan wak beli aja. Wak bayar you, wak bayar beli t-shirt, cok t-shirt, beli topi. Ada bayar upah ada sewa pasar. Tak ada pun wak beli hadiah. Maksud tak judi. Faham? Jadi terpulang pada penganjur tu sendiri. Nah, biasa kalau pertandingan besar, kawan kita pun pernah buat. Dan dia buat kerja seminggu. Nah, 2,000 orang masuk, dia dapat lebih kurang dalam RM60,000. Dalam RM60,000 dia dapat. Tolok upah, tolok kerja, tolok pekerja, tolok apa, tolok adiah, dia boleh RM60,000. 10 hari buat kerja, dia orang minat anak ni nak anjur. Nah, jadi kalau kini ambil duit yuran tu untuk beli hadiah sebagai rebutan, tu memang pertandingan judi. Sama ada ngaji, talingan manita, bola tendang, sepatut diri. Nah, dia yang bolehnya, hadiah daripada orang lain. Ha, baru kita berebut bagi menang. Dulu masa saya tak ada pekerjaan, suami saya tiap bulan beli nak bakar duit gaji. Pada saya, tapi bila saya dapat pekerjaan, suami saya langsung tak beli nak bakar. Ya, pulak dia. Nah, tiap bulan dia mendapat gaji dan bonus. Bila saya minta nak bakar dalam 100 RM50, suami saya marah pada saya kerana suami saya kata saya tidak ada pekerjaan. Adakah perbuatan suami saya itu dianggap berdosa? Baik, kita ulang-ulang sama. Orang laki-laki berkahwin dengan seorang perempuan bernamalah suami dan isteri. Maka suami ini wajib beri 3 perkara hak asas: makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Sama ada diberi itu pakaian, diberi tu makan minum terus, atau diberi duit, tak boleh juga. Nah, ada orang yang tak beri duit, dia beri nasi, dia beri air, cukup dekat lah dah. Dia tak beri, beri duit, dia beri duit baju buat siap dah. Boleh juga, dia nak beri duit. Wah, tu beli sendiri lah. Nak beli lawak apa pun. Nah, nak masuk apa pun. Beli sendiri lah, kain mana-mana pun, beri duit. Nah, dia bagi tu nak makan mana. Sekalipun isteri dia kaya, umpamanya, nah, wajib juga suami kena tanggung isteri ni nafkah. Bak nafkah adalah harta, makan minum, tempat tinggal dan pakaian yang wajib dikeluarkan oleh pihak suami kepada pihak isteri sekalipun isteri ini kaya harta berjuta-juta. Nah, tapi dia kata suami isteri dia orang kaya adalah kontraktor, pakai mesti lampu bulan. Tu laki dia conductor, ondakak lapu bulan. Mana kepek. Nah, boleh 300.5 bulan. Bini 35,000 sebulan. Nah, wajib juga conductor hak masak ni tanggung makan minum tempat tinggal isteri. Dosa isteri tak mau keluar kepek pun daripada 35,000 ni. Sunat Nabi kata perempuan yang mewah dah belanja suami dia sunat. Hari. Ha, jadi suami ni berdosa. Sebab dia kata isteri dia kerja, dia tak boleh dah nak pakai. Faham tak? Kita tak tahu hak kita. Dia kena lepon ni untuk lelaki kata. Nah, lelaki kita kalau ini jujur apa? Ini bapak anda wak. Nah, oh, muka kita. Benarkah ketan nipah haram dimakan oleh orang Islam? Kerana ketan nipah itu istilah dengan orang hidup di dua alam, iaitu sungai dan darat. Tolong huraikan. Dia tak kira atas nama ketan nipah, ketan nyok, ketan apa, tak kira. Binatang yang hidup gagah pada dua alam, pendapat yang muktamad di jumlah ulama, dikira dua alam tak boleh makan. Contohnya anjing laut. Atas darat, segar boleh-boleh ada, boleh hidup, boleh main kamera atas darat. Masuk dalam sungai, dalam laut pula, boleh menyelam, boleh menjual ikan, maknanya sempurna. Nah, jadi kalau ketan nipah ni dia boleh hebat di atas darat seperti mana dia boleh main dalam air, ketan nipah tu tak dia makan. Kalau ketan nipah tu dia kakak dalam air, naik atas darat boleh, tapi tak boleh lama-lama lah. Nah, boleh lah sekejap-kejap 15 minit, 10 minit masuk balik dalam air, ketan nipah tu boleh makan. Faham? Nah, jadi dalam kitab ada dua hukum orang pelik. Dalam kitab Fatawa Fatoniyah mengatakan ketan nipah tak boleh makan. Dalam kitab Fatawa Ibnu Hajar mengatakan boleh makan. Rupanya ketan nipah lain-lain. Ketan nipah yang kata Ibnu Hajar kata boleh makan ni ketan nipah yang di negeri India dengan Pakistan. Nah, ketan nipah ni dia main birai air saja. Ha, pasti masuk dalam air. Main birai masuk dalam air. Ketan nipah kat kita ni bukan main birai saja. Siap naik atas jandang, dia beli pasal minggu, letak jalan walik-walik ada. Lepas tu kira tak boleh makan. Nah, ha. Dan kalau kita rasa ragu, Nabi jawab nama tau. Dama yuribu buka ila malak yuri buka. Kalau kita ragu tentang masalah ni, tak usah makan lah. Ambil benda yang yakin. Banyak ni ketang lawa sedap-sedap. Ketang merah, ketang kuning, ketang bintang, ketang abigu tu salah. Ketang ketang lain lah. Nah, boleh makan lah tu. Waktu kan sedap. Nah, tak ada diragukan nasib. Nah, begitu. Baik. Komen ustaz tentang penggunaan kolagen di kalangan wanita untuk kekal muda dan cantik. Baik. Dia nak muda, nak cantik ni boleh. Tapi kekal tak boleh. Menawak belaka kekal. Nah, kalau boleh buat kekal, maknanya orang yang tukang buat tu dia memang kekal dulu. Nah, jual semua ni gimmick-gimmick sahaja. Bukan kekal muda sebenarnya. Tak ada orang boleh kekal muda. Nah? Macam orang jual ni, kak, ni yang sis ke. Kak jual obat. Nah, bagian kulit apa semua. Nah, dia tak boleh kulit. Dia tak suruh kita beli. Kita bodoh beli juga. Nah, kan kita pergi dia supermarket sosok. Dia kata, adik nak ambil ni obat ni. Yang ni untuk melembutkan pipi kita. Nah, pipi dia macam ada batu jalan. Kutu. Nah, takkan boleh buat lagu ni. Jadi, tak ada masalah. Jika tidak ada berkait dengan melanggar hukum syarak. Nah, kalau ada jilati binatang-binatang, haram kita guna. Dah, kalau maknanya masuk benda-benda yang kalau jenis sementara, dia haruskan oleh Islam. Dia bagi muda sementara, putih sementara. Nah, kita pandang lombor belasya, lombor dengan bedok, lombor dengan cedur, lombor dengan apa. Nampak macam muda 10 tahun. Pasal apa? Pasal nak masuk minyak. Nah, tapi tak kekal. Kalau kekal haram. Kekal lagi ni, buat benda hamrafi. Tarik ini, tarik hidung, tarik pipi. Kekal ni panggil. Lepas tu haram, berdosa-dosa. Ha, mengubah hak orang ciptaan Allah. Hak tak kekal tak apa. Pasal apa? Kita lombor 5-6-8 pun, tangan masuk sangat. Enggak budak tau. Kita buat rambut keriting, dah rambut keriting. Tapi dia kata tukar aku buah tengok rambut macam bijinya pun mana tukar anggil kali kita pun buat fitting pula nak lembut macam jelu. Nah, 3 bulan dia gerah balik, dia panggil sementara, dibenarkan oleh syarak. Nah, buat kekal haram pada syarak. Nah, kita dah pun semayang jamak qasar, contoh luhur asar macam tapi balik rumah waktu asar masih ada. Adakah kita semayang asar lagi? Tak, tak. Dah? Tak, tak. Sampai bila kata si anak ditanggung oleh ibu bapa sampai anak itu balik? Betulkah pahli ibu bapa akan mufti di akhirat disebabkan dosa anak-anak? Betul. Dengan syarat, kita dah ajar anak-anak itu dan ataupun kita membiarkan anak bila kita lihat dia buat kalau muka. Kita tengok anak tak semayang, tak kata. Nah, kita tanggung dosa ni. Akhirnya, kita rasa habis dosa. Pada kita habis sini ni. Itu sah. Nah, yang kedua, kita tak ajar ni. Kita mati tinggal anak-anak. Dengan sebab kita tak ajar agama, dia jadi orang tak beragama. Kita mati tanggung juga dosa. Tapi kalau kita lah suruh jadi semayang, tapi dia tipu kita. Kita tak dosa. Nah, dia suruh anak jadi semayang lah. Suruh lah. Dia masuk lagi ni. Dia fikir itu. Nah, kita ingat semayang dia bunyi degung, degung, degung. Padahal dia buat kumpul dia, tengok TV. Degung juga ni. Degung. Semayang. Rokok. Kita kata. Nah, pasal mak bapak dah wajib khabar kita. Faham? Wajib suruh. Nah, dah wajib kita. Cuma sunat kita kita. Sekali sekali. Nah. Ataupun kita suruh pakai tudung, anak kita pun keluar pakai tudung. Naik dalam bas, dia pun buang tudung. Kita tak berdosa. Faham? Sebab walau apa, dah lagi ikut naik bas sama dengan anak-anak. Nah, suruh depan kita. Yang masalah sekarang ni, depan mata pun tak suruh juga. Bapak jatah marah di motosikal, suka pula mok. Faham? Itu mok bodoh orang ni. Lepas-lepas kalau ada berlaku gitu, kita taubat lah. Islam ni bukan berat sangat tak. Kita buat silap. Aku dengan anak-anak itu tak betul. Aku duduk-duduk. Taubat lah istighfar. Nak? Bukan payah. Bukan kena payah. Kita siapa nak istighfar? 50 yang kita nak. Payah juga. Nak? Istighfar diri ya. Tak jual ikan boleh istighfar. Belah-belah tu dah lari ikan-ikan-ikan-ikan. Boleh istighfar. Tak ada masalah. Nak? Suami buat dosa, isteri tidak tanggung. Tapi ada atau tidak keberkatan hidup rumah tangga dengan ada perbuatan dosa suami? Berkat memang tidak ada berkat. Barakah ni makna berkebajikan. Keluarga yang berkebajikan, suami isteri itu taat kepada Allah. Faham? Soalan seterusnya. Adik minum susu kakak. Apa dudukan syarat abang ipar dengan adik? Ha, tak apa minum susu kakak. Minum susu mahram tidak menjadikan hubungan apa-apa. Dan yang menjadikan hubungan, minum susu bukan mahram. Kita pergi minum susu orang lain. Tak, maka dia jadi mok susu kita. Kita minum susu mok kita. Kita minum susu kakak mok kita. Tak ada apa. Faham? Ha. Maka suami dia pergi minum susu isteri dia. Banyak orang duduk balok. Dia kata jadi anak, jadi cegah. Cegah ke mana tu? Tak. Ha. Dah mok kerja jabat. Nak pergi pagi kerja, dia pong dulu. Dia pong jual ikan. Tak. Dia pun dah lalu lah. Dia dah gelap. Tak. Bola peti. Suami balik kena hari. Tak ada faham. Dia pergi minum waktu. Tak banyak mana habis botol. Tak. Ha. Tak jadi anak susu. Faham? Sebab darah anak susu ni, mestilah laki-laki tu bukan suami itu. Ha, kemudian laki tu mesti dah 82 tahun. Dan laki kita ada orang laki dia 82 tahun umur. Anak teraka tak sempat minta maaf dengan ibu telah meninggal dunia. Setelah Islam mengadakan cara beliau untuk menembus dosa terhadap ibu, jawabnya Nabi kata pada seorang perempuan, banyaklah kamu bersedekah untuk ibumu. Buat amal kebajikan. Neh, sedekah niat pada Allah itu. Buat sedekah kamu. Neh, sedekah. Ada bisnis sedekah. Neh, ada apa cik derma, ui derma. Ada rumah anak yatim, orang nak buat masjid. Tak, hanya orang. Neh, hati niat. Mulut tak lapar tak apa. Niat, tebu dosa. Neh, insyaAllah Tuhan akan jadi ringan dan terbuka hati mak itu. Sebab hati ini bukan mak kita. Hati kita bukan mak kita. Allah tak ada. Dan ia buka. Tak, bapak jahil mari menjadi. Tak, dan ia tutup. So imam jadi jahat. Nah, siap pekerja pencim dapat duit ganjaran. Bilakah duit ganjaran itu wajib dikeluarkan zakat? Baik. Kalau dah dapat duit ganjaran itu bukan daripada simpanan, maka tak punya zakat. Dan hanya itu baru diberi pada masa sekarang, bukan pencim. Kalau pencim disimpan setahun, kena zakat. Macam kerja biar sepi itu kena zakat. Tapi kita berlaku satu-satu perkara, kita dapat hadiah daripada kerajaan RM5,000 tak kena zakat. Dan macam gaji kita, gaji bulanan itu tak ada kena zakat, cuma mazhab maliki. Tapi orang jabat agama dan mereka ni mazhab maliki. Mazhab maliki lah dah boleh bikin dia faham kok mazhab maliki. Padahal bulanan gaji tak ada kena zakat. Nah, dalam mazhab syafi'i, bila waktu paling afdal menunaikan solat duha 8:30 sampai 9 lebih kurang tu dah. Nah, bagaimana cara untuk menegur orang yang ternampak auratnya ketika solat? Adakah kita tolong tutupkan? Contoh ternampak kaki. Baik, kita bangun duduk tayang akhir depan orang kita ni puan juga lah. Terbuka sikit kaki, kita pun tutup boleh. Sebab kalau dia kata subhanallah, subhanallah tak pergi benda. Nah, yang tak bolehnya kaki dia terbuka daripada awal. Tak sah dah tutup pun. Faham? Dia baru terbuka, kita suruh tutup. Nah, tapi kalau kita di luar semayang boleh cakap. Dia tengok mak kita, nak semayang kaki terbuka, kita berkata kaki terbuka mak. Mak kita boleh dengar tutup. Boleh ya? Adakah wajib bagi seorang laki-laki bayar zakat dan menanggung nama kau dia anak zina jika dia tidak kahwin dengan perempuan itu? Ibu dan bapa perempuan itu tidak setuju dengan perempuan itu walaupun laki itu sudah tertaubat dari perbuatannya. Bapa zina tidak menanggung nafkah anak zina. Ingatlah, yang menanggung adalah ibunya sendiri. Nah, kerana bukan anak dia. Bukan anak. Tak ikhtiraf pada syarak. Bila bukan anak, tak ada kena zakat. Nah, orang lain bayar. Saya dengar Siti Ustaz, Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Tapi bila saya baca dalam internet, ada ditulis 767 Hijrah. Yang mana satu betul? Betul tak Imam Syafi'i berasal dari Bani Quraisy dan moyang Al-Muttalib, bapak saudara Nabi kita Muhammad SAW, lahir di Gaza, Palestin ataupun di Turki? Dia kata, Siti saya mengajar, kata Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Dia dengar dalam internet, 767 Hijrah. Hak mana betul? Jawabnya 150 Hijrah. 767 Masihi. Bukan Hijrah. Faham? Masihi. Nah, Imam Syafi'i lahir 700 tahun sebelum lahir, sebelum datangnya Portugis ke Melaka. Nah, lahir dari Imam Syafi'i. Wafat pada tahun 204 Hijrah. Umur 54 tahun sahaja. Nah, tarikh lahirnya, tarikh matinya, tarikh lahirnya Imam Syafi'i ni sama dengan tarikh mati Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Imam Hanafi dah mati 150 hijrah, lahir Imam Syafi'i. Nampak lagi? Ha, bukan 767. Mungkin tak ada tengok. Nah, kemudian lahir di Turki ke lahir di Palestin? Lahir di Palestin Imam Syafi'i. Nah, mak dia mati, ayah dia mati, mati dia, mak dia mengandung ke dia. Nah, masa umur 2 tahun, mak dia bawa musafir waktu berpindah duduk di Mekah. Dari Palestin duduk di Mekah. Faham? Ha, itu cerita Imam Syafi'i. Ha. Apakah saya larang-larangan suami saya tak bagi saya makan makanan ringan kerana takut dijejah anak dalam kandungan. Saya makan sebab ketahuan suami saya. Bukan apa, saya menginjang lah ustaz. Pak mana seorang, saya bangun kalau nak tengok. Dia mengandung lah pregnant. Dia menginjang pula, dia menginjang. Jadi dia nak makan makanan ringan. Suami dia tiasa makan lah. Pasal ada bunyi kandungan-kandungan yang tidak baik cat dan sebagainya boleh beri kesan kepada anak dalam kandungan. Betul sungguh. Setengah-setengah makanan ringan. Setengah tu memang okey. Setengah-setengahnya mengandungi kandungan-kandungan yang terlampau aktif. Dah. Ni lebih daripada hak. Boleh beri mudarat kepada kandungan-kandungan ini tak kagak lagi. Baru 4 minggu, 5 minggu tak kagak. Nah. Kalau anak 7 bulan lain tak ada kesan lah. Ni. Jadi wajib kita kena tahan juga kepada suami. Midang-midang pun wajib kena tahan suami. Sebab Nabi kata, apa masuk neraka ramai ni? Jangan sambil belaka. Nabi kata, tak marah perintah suami. Tidak dinafikan fitrah orang perempuan bila dia mengandung, dia ada jenis midang. Ada juga jenis tak ada hal biasa je. Tapi kebanyakan jenis midang. Nah, dia nak makan awal pau, nak makan awal pelak, dia nak makan awal limak kek. Dia awal limak pelak, bagus nak limak kek dalam itu. Nah, ada jenis nak makan ikan air, ada jenis mari. Dia mari macam-macam. Nah, nak makan hati yang mau. Tapi kalau kita ngidang, janganlah pelik-pelik sangat. Nah, siang kita berlaki kita. Ngidang nak minum air, siup dah. Nah, anak tuduh mak jahat dan tidak tegur antara adik-beradik. Apakah hukumnya hurai panjang sikit? Jadi panjang dah masa kita nak balik jauh. Nah, jadi tak boleh tuduh orang. Mak kita ke, ayah kita ke, adik kita ke, suami kita. Jangan tuduh. Nah, tanya dengan baik. Mak kita kan? Mak kita walaupun salah. Umpamanya mak kita keluar dah bakal tuduh. Tak boleh tegur. Walaupun mak kita tu salah. Walaupun mak kita tu haram. Walaupun mak kita buat wasiat. Tak boleh nak kata macam kata ke adik. Eh, bodoh dah bakal tuduh. Dah pergi masa. Tak buat sama makan. Tak apa adik kita. Mak dia kata gitu. Mak gila ni mak dah tuduh. Tak ingat makan tuduh. Kakak orang tengok belakang rambut kan. Ha, gitu tegur. Faham? Kan dengar dari tu ustaz kan buat gitu lah. Mak buat dia ingat sama. Ha, gitu. Dah. Mak dia tu bukan buat dah ingat. Mak nak pergi jumpa buat pulai mak. Ada juga mak jenis gitu. Mengupak jiran-jiran bagaimana hukumnya? Kita ada hak kita dengan tetangga. Ada hak dengan masyarakat kampung. Mengupak dan laki jiran siapa-siapa tak boleh. Nah, cuma mengupak orang alim paling besar dosa. Mengupak ulama-ulama tak boleh. Nah, dua kali dosa. Mengupak sama-sama kita satu kali dosa. Suami kita haram juga kita upak. Ada isteri di balik rumah dia belajar dia. Nak minggu sekali laki jatuh. Nah, suami pun balik ya. Dah ada kerja kan? Tak. Lepas tu takutnya suami pun dah tinggal lebih naik. Mak kira laki aku buat dia bodoh. Haa, dia kira. Ngupak kan dia berhasil laki bang rata tau. Ada sini gitu. Boleh ke hutang dengan bank tu pergi Mekah? Apa punya suami tak pergi nak harian? Tadi jawab dah, saya pakar. Faham dah. Hutang bank, hutang siapa-siapa pun. Tidak ada riba. Tujuan nak pergi Mekah. Hukumnya tidak salah. Faham? Harus pada syarat. Tak ada. Nah, cuma sekiranya tak wajib kita pergi. Melainkan kita sendiri yang ada. Kita faham. Nah, sebab itulah siapa yang kena berhutang baru boleh pergi Mekah. Maka wajib tak pergi Mekah. Tak wajib pergi lagi. Faham? Tapi siapa berhutang, tak salah. Berhutang nak pergi Mekah ni sama macam berhutang nak nikah. Tak salah pun. Sebaik-baiknya jangan berhutang. Tapi nak berhutang nak nikah juga, nak pergi Mekah juga, tak salah. Hadisnya sah. Kebelakang ini jemaah haji bawa pulang inai dari Mekah. Adakah inai itu boleh dipakai, boleh dibawa semayang? Jawabnya boleh. Nah, inai Mekah, inai Badui yang kulit tang. Pakai budak kulit tang. Nah, boleh. Basuh dulu pakai inai, basuh dulu biar tanggal dia punya air. Lepas tu tinggal kisahnya saja, boleh. Nah, Iaitu saya ada masalah keluarga, itu hidup dengan suami yang tidak ambil berat tentang solat. Rasa nak buat, malah tidak buat. Saya telah nasihat dia tapi tak indah. 13 tahun. Wah, pak tadi 7 tahun. Kali 13 tu. Orang semangat. Teruk pada orang ibang ni. Nakah nabi tak dipeduli di akhir-akhir ini. Adakah wajar saya tindak jika anak tidak, jika suami tidak mau berubah? Saya nak berpisah. Kita tidak perlu hidup bersama. Saya harap Ustaz dapat beri pandangan dari segi agama kita. Kadang-kadang saya rasa saya bersalah. Memang saya bersalah. Pasal kita ada anak. Kalau tak ada anak, saya bermudah. No. Tak. Ha. Jadi, kan ada anak. Jadi, ginilah. Kita ada usaha belakang dah. Usaha belakang dah. Nasihat. Tak jadi apa juga. Tak. Lepas tu kita fikir. Kita nak bersama dah dengan. Tuan-tuan cakap banyak. Nak bersama dah lagi. Nah. Anak. Rezeki daripada Allah. Bukan suami. Saya tanya tu. Kalau kerana anak, apabila-bila kita ikut di dalam susah. Sedangkan Tuhan kata, wafat ilmu di awal itu, diri kita itu kena jaga. Kalau anak suami bang, harap. Tuhan beri rezeki. Sebab anak kita, anak tak cat, Tuhan beri rezeki. Anak bapak pangan lah hutang, Tuhan beri makan. Kita nak duduk lagi dengan suami kita, yang jahat ni. Tak mahu semayang ni. Nak biasa pada Allah. Nak duduk lagi. Tak bodoh. Tak bodoh pergi jabat kodi. Ha, tak salah sikit pun boleh minta segar. Kenapa? Kita boleh minta pasal bila suami kita engkar tentang agama. Maju kita start apa nak minta segar. Suami takkan suruh. Luar pendek sama. Maju dah kita. Ha, boleh minta segar. Padahal berat tak semayang ni dah. Tak kalau pendek mengaitkan isteri dah. Boleh minta segar. Dah. Dah dosa. Ha, jadi fikir tu. Anak kami bangat. Bang anak dia bersama dengan isteri. Kek mana-mana. Kalau tak ada kek tak ada apalah. Mereka kita orang ni tak ada. Takkan boleh ke suami bila. Kita ni orang ahli joget. Kerja pelacur. Ha, tu lain lah. Tak boleh hak membeli anak. Kita tak ada masa anak. Kita beli anak. Ha. Suami bang. Bang anak kita bukan rezeki lelaki kita. Rezeki anak kita. Ha. Rezeki lelaki kita masuklah mulut lelaki kita. Rezeki kita masuklah mulut kita. Rezeki anak hak dia. Ha, ya, kita pergi jalan-jalan-jalan. Ha. Orang ni pergi 20 ya kan anak kita berapa kapan boleh? Kapan boleh? Nah, tu hak anak. Berasa tak saya ni? Suami saya kadang-kadang tak faham tugas saya sebagai seorang guru. Berasa tak saya tinggalkan suami dan anak pada hari cuti kerana mandikan mewajibkan saya hari ke sekolah atas tugasan kerja, kursus, kelas dan tambahan. Dan kelas tambahan. Jawabnya, adakah suami kita masih membenarkan kita bekerja? Dan suami kita izin, masih kita boleh keluar lah. Nah, sebab kerja-kerja dalam ini tak lewat kursi. Kalau kerja buka tetap apa? Suami kata tak buka ini, tak buka tidak. Tapi kalau kerja guru ni kerja tetap. Maka kalau suami kita kata tak berwibi, kita kata gini lah kalau tak ini, saya kita berhenti kerja lah. Nah, dia putus bonek dulu dengan suami. Bila suami kata, okey, tak apalah, kerja, pasal lah. Tak sanggup kerja, ya, pasal nak pergi juga, eh, nak bayar kursi meja. Nah, ha, tapi suami kata gini, ya, asal kerja lah. Baru putus daripada suami dulu. Berhenti kerja. Ha, ha, buat kerja di rumah orang. Banyak dia berapa ni buat kerja di rumah. Saya pada cikgu ni. Nah. Apakah suami berhak halang saya sebab kerja jangan saya diwajibkan hadir? Suami wajib halang jika lagi tak benarkan kita kerja. Kita kerja juga. Baru wajib halang. Kita tak boleh berkata. Tapi suami daripada asal izinkan kita kerja. Tadi nak halang. Bawa pada mudarat pula. Ha. Bagaimana cara terbaik untuk mengatakan diri bagi bersalaman dengan orang yang bukan mahram, bapak saya dan sepupu laki-laki? Jangan tangan sudah dihulur kepada saya. Jawabnya kita hulur ke dalam ni, bapak saya. Darulah, hulur ke dalam kain. Dalam baju kan kain bawah ni pula. Kain baju ni lah, tapi kira. Tangan kain bawah ni. Tak, buka baju kita sikit, buat gitu. Nak, ataupun, ada air semayang, nak semayang ajak je kan bilik. Eh, ada Quran lah kasi eh. Ada Quran sikit. Nak, ada air semayang. Tak tu. Dan kalau dia berhati-hati tak apa masa kita taat pada Allah, orang berhati-hati juga. Nah, dah buat boleh. Nah. Apakah hukum membuang tahi lalat di muka? Boleh lah. Ha? Lalat kita jadi tidur-tidur. Lalat ni bagi bangun. Kita pun basuh dalam salah. Nah. Tapi saya lalat pun ada dah di muka kita ni. Kalau membawa pada kecacatan, maka boleh kita buang. Tapi saya nak buang-buang, benda yang tak membawa pada kecacatan, haram buang. Faham? Kita tengok dulu. Kalau mudarat, boleh buang. Apa hukum jika satu perniagaan untung dibagi dua dengan rakan kongsi? Contoh modal RM2,000 setelah tolak insurans kalau sekarang menggunakan dan lain-lain. Semuanya RM1,500. Baki untung RM500 dibagi dua dengan rakan kongsi. Dapat tiap bulan RM500 separuh seorang. Adakah baki dibagikan dua dengan rakan kongsi juga haram? Baik. Ditanya masalah bagi dua. Bagi dua ni gini. Daripada sebelum daripada itu kita nak berkongsi. Mesti kita ada sahab. Okey, sahamnya 50% orang. Bila 50% orang, memang bagi dua. Kalau 1,000, 500 orang. 500, 220 orang. Tetapi kalau kawan kita 75,000, kita 25,000, bermakna kita 25% saham. Takkan bagi dua. Ya, betul lah pula. Nah, itu panggil perkongsian. Nah. Jadi kalau kita dah memang, daripada itu dah kita memang berjanjang separuh orang. Tak ada masalah.